5, 6. Ya, ini istilah dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu diriwayatkan oleh keempat periwayat, keempat imam. Maksudnya adalah hadis ini nantinya diriwayatkan oleh imam-imam yang empat. Dan imam-imam yang empat maksudnya adalah Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Mereka semuanya mempunyai kitab-kitab hadis yang disebut dengan Sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Makanya terkenal dengan empat periwayat hadis. Itu yang dimaksud dan diriwayatkan oleh keempat periwayat hadis. Dan Al-Hakim. Dan Al-Hakim. Al-Hakim adalah seorang yang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai kitab namanya Al-Mustadrak. Jadi Imam Hakim mempunyai kitab namanya Al-Mustadrak. Dengan menyatakan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Imam Hakim mempunyai kitab namanya Al-Mustadrak. Mustadrak artinya adalah koreksi. Koreksi terhadap Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya bahwa ada hadis-hadis yang sahih yang belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih Bukharinya dan Sahih Muslimnya. Makanya Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Ya, menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Maksud menurut kriteria maksudnya adalah hadis ini sahih tetapi belum dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Padahal hadis ini adalah sesuai dengan kriteria yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang jelas hadis ini sahih menurut Imam Hakim di dalam menurut kriteria Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, menurut kriteria Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Meskipun perlu diingat bahwa Imam Hakim terkadang bermudah-mudah mengatakan hadis ini sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim, padahal tidak sesuai. Nah, ini dia. Ini perlu diperhatikan. Imam Hakim kadang-kadang bermudah-mudah mengatakan hadis ini sesuai dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, padahal tidak sesuai dengan kriterianya. Ala kulli hal, yang jelas hadis ini ya diriwayatkan oleh imam yang empat, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan beliau mengatakan hadis ini sahih menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah terkenal dengan kunyahnya dan nama beliau sering sekali kita lewat. Nama beliau namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama asli Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau masuk Islam dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sahabat hanya sekitar 3 sampai 4 tahun saja. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kata terlambat bagi seorang muslim untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bertaubatnya setelah umur 40 tahun, meskipun mulai kembali mengaji, belajar agama, belajar Al-Qur'an, belajar hadis mulai umur 50-an tahun, tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara mutlak para ulama hadis mengatakan Abu Hurairah adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata-kata barang siapa di sini menunjukkan keumuman sebagaimana yang sudah saya sering singgung. Siapapun, tidak mengenal itu kaya, miskin, tua, muda, tidak mengenal wanita, perempuan, siapapun, ya, mendatangi tukang ramal atau dukun. Tukang ramal di sini disebutkan arrafan au kahinan. Dua-duanya nama tukang ramal, ya, tukang ramal atau dukun. Dukun tidak tepat, yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita terjemahkan lebih baik, barang siapa mendatangi tukang ramal dalam tanda kurung arraf atau tukang ramal dalam tanda kurung kahin, karena dua-duanya nama tukang ramal. Dan apa bedanya nanti akan dijelaskan pada kesempatan ini insyaallah ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik kata-kata barang siapa mendatangi tukang ramal dalam tanda kurung arraf atau tukang ramal dalam tanda kurung kahin. Kata atau ini, perhatikan baik-baik, kata atau ini bisa dimungkinkan, ya, perawi yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mendatangi arraf, atau jadi seakan-akan dia ragu-ragu. Ya, kata atau itu bisa menunjukkan keragu-raguan sang perawi. Di sini menunjukkan ketelitian para periwayat hadis. Mereka kalau memang ragu-ragu, mereka sebutkan keragu-raguannya. Barang siapa yang mendatangi arraf, yaitu tukang ramal, atau kahin, yaitu tukang ramal juga. Saya permasalahkan di sini kata-kata atau, ya, garis bawah itu, atau bisa menunjukkan kepada apa? Keragu-raguan sang perawi. Ya, nanti karena memang ada bedanya antara arraf, si tukang ramal arraf, dan si tukang ramal kahin. Ada bedanya, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan ini insyaallah taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bisa juga dimaksudkan adalah dua-duanya. Atau ini bisa dimaksudkan ragu-ragu, bisa dimaksudkan untuk menambah jenis. Nah, kita catat itu. Atau bisa dimaksudkan juga untuk menambah jenis. Jadi, barang siapa yang mendatangi tukang ramal arraf atau tukang ramal kahin. Jadi menambah jenisnya. Karena nanti terdapat perbedaan para ikhwah, Bapak Ibu, antara kahin dengan arraf. Kita akan bahas nanti insyaallah taala. Jadi ada dua pendapat kata atau di situ. Atau yang pertama untuk apa? Keragu-raguan, menunjukkan sang perawi ragu. Yang kedua untuk apa? Menambah jenis. Jadi siapa yang mendatangi tukang ramal arraf atau tukang ramal kahin, maka seperti ini, seperti ini. Itu maksudnya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasaddaqahu bima yaqul. Lihat para ikhwah, lalu ia percaya apa yang diucapkannya. Kata percaya di sini, percaya, ya, apa maksud percaya? Catat, percaya yang dimaksud adalah dia mempercayai tukang ramal tersebut mengetahui akan hal gaib. Ini maksud yang pertama. dia mempercayai tukang ramal tersebut mengetahui akan hal gaib. Yang kedua, dia tidak percaya tukang ramal tersebut mengetahui akan hal gaib. Tetapi dia percaya bahwa tukang ramal tersebut mendapatkan kabar gaib dari jin. Lihat, saya tulis kata percaya. Yang saya permasalahkan sekarang percaya. Makanya saya kita katakan, ya, kita harus punya buku dan ini membahas kitab. Percaya. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal kahin atau tukang ramal arraf, lalu ia percaya. Kata percaya, percaya bahwa tukang ramal mengetahui hal gaib. Ini adalah maksud yang pertama. Bisa juga maksudnya mempercayai bahwa tukang ramal mendapat kabar gaib dari jin. Apa bedanya? Kalau orang yang percaya bahwa tukang ramal mengetahui akan hal gaib, berarti dia menandingkan tukang ramal dengan siapa? Dengan Allah. Kalau ini, dia percaya tukang ramal mendapat kabar gaib dari jin, berarti dia menandingkan dengan Allah enggak? Dia menandingkan dengan Allah enggak? Tidak. Ya? Maka sebagian ulama mengatakan, kalau yang dimaksud dengan percaya tukang ramal mengetahui akan hal gaib, berarti dia menandingkan Allah, maka inilah yang berakibat kepada kekafiran. Karena dia menandingkan tukang ramal dengan siapa? Dengan Allah. Adapun siapa yang percaya tukang ramal mendapat kabar dari gaib dari jin, dia tetap mempercayai bahwa yang memiliki ilmu gaib siapa? Allah. Dia tetap, orang ini percaya. Maka dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa dilihat percayanya maksudnya apa. Kalau percayanya nomor pertama, maka kafir. Percayanya nomor kedua, maka tidak kafir. Nah, Ustaz ribut banget. Maka jawabannya para ikhwah, ya, ini pendapat keliru. Dua-duanya keliru. Pokoknya ente mau percaya kepada tukang ramal bahwa tukang ramal itu mengetahui akan hal gaib, atau percaya tukang ramal mendapatkan kabar gaib dari jin, sedangkan ente masih mempercayai bahwa Allah lah satu-satunya yang mengetahui akan hal gaib, tetap apa? Kafir. Karena sudah percaya. Jadi intinya pada kata apa? Percaya. Ini penting. Karena sebagian orang mengatakan, saya enggak percaya kepada tukang ramal. Saya percaya Allah yang memiliki hal gaib. Tapi kadang-kadang tukang ramal ramalannya benar. Nah, itu dia. Maka sama kita katakan, ente percaya enggak? Hadis Rasul berbunyi bahwa siapa yang mendapati tukang ramal, baik itu kahin atau arab, lalu percaya. Mau ente percaya kepada tukang ramal dia tahu hal gaib, mau ente percaya tukang ramal itu mengetahui hal gaib dari jin, itu bukan urusan. Ente percaya kepada ucapan dia, maka tetap kafir. Paham sekarang para ikhwah? Jadi pendapat itu fihi nazar, kata para ulama. Pendapat itu tidak kuat. Pendapat itu tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Pendapat itu lemah. Yang benar, setiap yang datang kepada tukang ramal dengan dua jenisnya, kahin atau arab, lalu dia percaya terhadap yang diucapkan tukang ramal tersebut, maka telah kafir. Para ikhwah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Sekarang, apa yang dimaksud dengan kekafiran? Apakah kafir keluar dari Islam? Saya kembali kepada kitab kita. Maka sungguh dia telah kafir. Di sini dalam tanda kurung, ingkar. Dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan kekafiran di sini maksudnya adalah keluar dari Islam. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kekafiran adalah kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada yang maksud bahwa kekafiran dimaksud di sinilah kekafiran kufur nikmat. Maka semuanya pemahaman yang kurang tepat. Ya, Bapak Ibu silakan tulis sebagian pendapat tadi yang mengatakan kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada yang mengatakan kekafiran nikmat yang juga tidak mengeluarkan dari Islam. Maka kita katakan tidak. Ketika Rasulullah SAW mengatakan faqad kafar, sungguh dia telah kafir, berarti keluar dari Islam. Karena dia telah mengingkari Rasulullah, mengingkari ayat Al-Qur'an. Ya? Jadi, apa yang dicatat Ustaz? Maka sungguh dia telah kafir, maksudnya kafir keluar dari Islam. Ya, kafir keluar dari Islam karena dia mengingkari dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu penyebab mereka kafir ketika mereka percaya kepada tukang ramal adalah karena mereka mengingkari surat An-Naml ayat 65. Salah satu penyebab mereka kafir ketika mereka percaya kepada tukang ramal karena mengingkari surat An-Naml ayat 65. Ini yang pertama. Yang kedua, karena mempercayai seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ini sebab yang kedua. Kenapa kafir? Karena mempercayai seorang yang mengetahui ilmu gaib. Saya tulis, lihat sini. Di sini ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui maha gaib. Maha ilmu gaib. Ilmu gaib. Allah yang mengetahui. Ketika ada yang mengaku dia mengetahui ilmu gaib, berarti orang ini telah menjadikan dirinya sebagai tandingan untuk siapa? Allah. Di sini ada orang, makhluk, mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya, baik. Allah maha mengetahui ilmu gaib. Satu-satunya, tidak sekutu bagi Allah. Ketika ada makhluk yang mengaku mengetahui ilmu gaib, berarti dia sudah menjadikan dirinya apa? Tandingan bagi Allah. Nah, ketika dia menjadikan dirinya tandingan bagi Allah, orang ini kafir. Paham sampai sini? Yang percaya kepada orang ini juga, begitu ceritanya. Ya? Yang percaya kepada orang ini juga kafir. Itu sebab yang kedua. Kenapa orang yang percaya kepada tukang ramal kafir? Jadi sebab yang pertama, karena dia mengingkari surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dan Imam Ibnu Utsaimin, seorang ulama di negara Arab Saudi, mengatakan ini ayat menunjukkan kepada pembatasan yang paling kuat bahwa ilmu gaib yang memilikinya hanya Allah, dibatasi hanya Allah. Kenapa? Karena ayat ini coba perhatikan. Qul la ya'lamu. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, lihat peniadaan dulu. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan, ada pengecualian, kecuali Allah. Para ulama bahasa mengatakan, apabila ada ayat diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, menunjukkan kepada pembatasan. Tidak ada yang mengetahui akan gaib kecuali Allah. Nah, siapa yang percaya kepada tukang ramal berarti dia kufur terhadap ayat ini. Dia mengakui bahwa ada yang mengetahui selain Allah hal gaib. Itu sebab yang kedua. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang saya jelaskan, bahwa tukang ramal ketika mengaku mengetahui ilmu gaib, dia berarti sedang menjadi apa? Menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebuah kekufuran. Siapa yang percaya kepada tukang ramal berarti juga ikut kafir. Paham ceritanya sampai di situ? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian penulis mengatakan, itu selesai tadi ya. Jadi ada beberapa pelajaran dari hadis tadi. Ya, dari hadis tadi. Pelajaran yang berkaitan dengan bab, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun, sudah saya bahas tuh. Man, barang siapa, siapapun. Sudah saya jelaskan tadi. Tidak mengenal strata pendidikan, strata ekonomi, strata jabatan, tidak mengenal siapapun. Yang kedua yang sudah kita bahas yaitu tukang ramal. Tukang ramal di sini ada dua, yaitu kahin atau arraf. Yang ketiga yang sudah saya bahas pada hadis ini tadi, ini sengaja saya ulang biar yang mencatat mungkin ada yang ketinggalan. Yang sudah saya bahas tadi kata-kata apa? Atau bisa dimaksudkan keraguan-raguan perawi, atau bisa dimaksudkan sebagai penambahan jenis, ya, imma kahin atau arraf, semuanya tukang ramal. Kemudian yang sudah saya bahas juga yang keempat, perihal percaya, ya, percaya. Percaya yang dimaksud sini pokoknya dia percaya kepada yang diucapkan. Mau kita tidak membicarakan percaya kepada tukang ramal bahwa dia mengetahui akan hal gaib, ini kafir, atau percaya kepada tukang ramal dia mendapatkan ilmu gaib dari jin, ini juga, ini kalau seperti ini tidak kafir. Kita tidak membicarakan itu. Semua pendapat itu keliru. Yang penting kalau orang percaya kepada tukang ramal, apa yang diucapkan oleh tukang ramal dia percayai, maka dia kafir. Maka sungguh dia telah kafir. Yang keenam yang saya bicarakan, kata-kata kafir. Apa yang dimaksud kafir? Keluar dari Islam. Di sana ada pendapat lain yang sudah saya sebutkan. Maksudnya apa? Kekafiran yang kecil atau kekafiran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini keluar dari Islam. Nah, sudah saya sebutkan juga yang ketujuh, sebab kekafirannya ada berapa? Ada dua. Karena pertama, mengingkari surat An-Naml ayat 65. Yang kedua, karena mempercayai kepada orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib berarti dia menjadikan dirinya tandingan bagi Allah. Dan ini sebuah kekufuran. Ini para yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wali Abi Ya'la bisanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin mithluhu mauqufan. Abu Ya'la meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seperti tersebut di atas dengan sanad yang jayyid. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perkataan ini hanya sebatas penguatan. Ya, riwayat ini dengan sanad yang jayyid, maksudnya dengan sanad yang baik, dengan mata rantai perawi yang baik. Lihat Pak, yang dimaksud sanad begini. Perhatikan, dengan sanad yang jayyid. Saya ingin menjelaskan kata-kata sanad. Kalau jayyid tadi artinya apa? Baik. Ini sanad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling atas. Ya. Di sini misalkan Imam Bukhari. Di sini syekhnya Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Kemudian di sini tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Sahabat meriwayatkan dari, inilah yang disebut dengan apa, Pak? Sanad. Ya, ini namanya sanad, ya. Harus nyambung. Tidak boleh misalkan tabi'i yang belum pernah melihat Rasulullah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini namanya enggak nyambung. Ini yang jelas, ini namanya sanad. Kalau dalam bahasa Indonesianya mata rantai perawi hadis. Ini mata rantainya. Ya, mata rantainya derajatnya jayyid di situ. Apa disebut jayyid? Apa arti jayyid? Baik. Dan riwayat dari Abu Ya'la cuma penambahan kekuatan hadis. Bahwa hadis yang barusan kita kupas itu hadisnya sahih, tidak ada keraguan. Cuma di sini disebutkan Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf. Hadis mauquf berarti cuma sampai kepada sahabat. Lihat tadi sanad tadi, cuma sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Tapi itu menguatkan riwayat sebelumnya. Yang jelas riwayatnya tidak ada keraguan, hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Dan ini termasuk dari pembelajaran bagi kita bahwa yang mengarang buku ini tahu ilmu hadis. Ya, tahu ilmu hadis. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca riwayat selanjutnya. Penulis rahimahullah ta'ala qala wa an Imran ibn al-Husain marfu'an laysa minna man tatayyara aw tutayyara lah aw tatahana aw tukuhina lah aw sahara aw suhira lah wa man ata kahinan aw fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Al-Bazzar dengan sanad isnad jayyid meriwayatkan hadis marfu dari Imran bin Husain. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatayur, meramal atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan. Dan barang siapa mendatangi tukang ramal lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tambahan riwayat sebenarnya, tapi ada tambahan-tambahan lafaz di dalam hadis ini. Kita bahas sekarang Al-Bazzar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang periwayat hadis yang mempunyai kitab musnad namanya Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar. Para ikhwan, siapa itu Imam Al-Bazzar? Nama beliau adalah Ahmad bin Amr. Ahmad bin Amr. Beliau ini orang mana? Orang Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Ya, Ahmad bin Amr, orang Basrah. Dan beliau meninggal pada abad ke-10 Hijriah. Pada tahun 905 Hijriah. di beliau pada abad ke-10 Hijriah. Beliau mempunyai kitab namanya Musnad Al-Bazzar. Makanya di sini disebutkan Al-Bazzar. Al-Bazzar adalah sebutan beliau, Al-Bazzar. Afwan, beliau bukan pada abad ke-10 Hijriah, salah saya. Pada abad ke-3 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 292 Hijriah. Ya, 92 Hijriah. Ahmad bin Amr Al-Bazzar. Dengan isnad, isnad sama dengan sanad. Sama aja, Pak. Apa tadi bahasa Indonesianya, Pak? Mata rantai perawi yang tadi saya sebutkan. Dengan isnad jayyid. Azan ya. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Al-Bazzar, nama beliau siapa tadi? Ahmad bin Amr Al-Basri. Beliau dari kota Basrah. Dan beliau ulama abad ketiga Hijriah. Meninggal 292 Hijriah. Al-Bazzar dengan isnad. Isnad artinya mata rantai tadi yang Bapak lihat. Jayyid artinya baik. Maksudnya dengan mata rantai perawi yang baik. Meriwayatkan hadis marfu'. Apa hadis marfu'? Hadis yang mata rantainya sampai kepada Rasulullah. Catat itu. Hadis marfu' adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Sedangkan hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya? Al-Bazzar dengan isnad jayyid meriwayatkan hadis marfu', yaitu hadis yang mata rantainya, mata rantai perawinya, sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Imran ibn Husain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imran bin Husain adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Ada cerita menarik. Imran bin Husain, Imrannya, bapaknya Imran siapa? Husain. Dan Abu Hurairah masuk Islam sama-sama pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, ini kisah. Ya, Imran bin Husain, Imrannya dan bapaknya dan Abu Hurairah masuk Islam sama-sama pada tahun ke-7 Hijriah, pada peperangan Khaybar. Pada peperangan Khaybar. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Imran bin Husain radhiyallahu anhu arda, dan kita harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngaji di sini, kalau menyebutkan nama nabi, kalau kita sedang menyebutkan nama sahabat, maka dianjurkan untuk at-taradhi bihim, yaitu menyebutkan radhiyallahu anhu. Ya, beda kalau kita menyebutkan, maka kita menyebutkan dengan radhiyallahu anhu. Kalau mendengar enggak perlu. Beda dengan disebutkan nama Nabi Muhammad, maka kita berselawat sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebutkan nama sahabat, tidak perlu mengucapkan radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita menyebutkannya, maka kita menyebutkan, dianjurkan untuk apa? Radhiyallahu anhu wa arda. Dan ini termasuk dari akidah Ahlussunnah yang menyelisihi kaum Rafidhah, yang mereka senantiasa menyatakan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum semuanya murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya beberapa sahabat yang bisa dihitung dengan jari, dan itu pun tidak sampai 10. Semoga Allah mencela dan menghinakan orang-orang yang menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imran bin Husain radhiyallahu an, dan perlu diketahui gelar yang paling utama di kehidupan dunia mendapat ridha Allah, dan juga di kehidupan akhirat. Ya, tidak ada nikmat di surga yang paling tinggi dibandingkan Allah memberikan ridha kepada penghuni surga. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, seluruh penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah berfirman kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, hal azidukum. Subhanallah. Indah sekali. Wahai penghuni surga, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Nikmat. Ya, kalau sudah berbicara surga, Pak, urusan-urusan dunia, kesulitan-kesulitan dunia, sangat rendah nilainya. Sangat rendah harganya. Problematika-problematika, masalah-masalah dunia, sangat rendah harganya. Karena kita berhadapan dengan nikmat, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat di surga lebih baik dan lebih kekal. Maka Allah berfirman, hal azidukum, maukah aku tambahkan bagi kalian nikmat? Penghuni surga mengatakan bahwa ayu nikmatin, nikmat apa yang engkau akan tambahkan ya Allah? Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah menerangkan wajah kami? Wa tunajjina minan nar, menyelamatkan kami dari neraka. Itu nikmat luar biasa. Menyelamatkan kami dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya di antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan faqad raditu lakum. Aku telah ridha bagi kalian. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Makanya para sahabat yang memiliki itu lebih utama dibandingkan seluruh manusia. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 100, surah Al-Baqarah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radhuan. Maka kita pun adab kita kepada sahabat dan termasuk cinta kita kepada sahabat dan termasuk kita golongan ahlus sunnah adalah orang-orang yang senantiasa at-taradhi bis sahabah. Mengucapkan jika menyebutkan nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ucapkan di belakangnya radhiyallahu anhu. Ini para ikhwah. Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan, tidak termasuk golongan kami. Catat, yang dimaksud dengan tidak termasuk, ya, perhatikan baik-baik, yang dimaksud dengan tidak termasuk golongan kami. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, yaitu bukan dari orang-orang yang melakukan sunnah kami. Bukan dari orang-orang yang melakukan sunnah kami. Dan bukan orang bukan dari orang-orang yang menjalani jalan kami. Saya ulangi, tidak termasuk golongan kami, maksudnya adalah bukan dari orang-orang yang melaksanakan sunnah kami dan menjalani jalan kami. Ini maksud tidak termasuk golongan kami. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak yang seperti ini. Contoh misalkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika beliau datang ke pasar, kemudian beliau melihat orang jualan kue, kuenya bertumpuk-tumpuk, kemudian beliau inspeksi mendadak di pasar. Kemudian beliau masukkan tangan beliau ke kumpulan atau tumpukan kue tersebut dari bawah. Kemudian beliau mendapati basah, artinya kuenya basi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mahadza ya sahibat ta'am?" Wahai pemilik makanan, penjual makanan, ini makanan apa? Kok makanan basi dijual? Kenapa basah? Maka yang menjual makanan mengatakan, "Asabat husama." Wahai Rasulullah, kena hujan. Lebih lagi jawabannya ini, lebih parah lagi jawabannya. Kalau kena hujan otomatis yang basah bawahnya. Atasnya, kok ini bawahnya? Ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala wada'tahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas. Kenapa engkau tidak meletakkan makanan yang basi di atas atau makanan yang sudah agak membusuk di atas agar orang tahu ini makanan yang kurang bagus, ini makanan yang masih bagus. Jangan dicampur. Jadi pelajaran bagi para pedagang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu, maka bukan dari golongan kami. Nah, ini yang kita bicarakan. Apa maksud bukan dari golongan kami? Tidak termasuk golongan kami. Sudah saya jelaskan tadi penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan ai min ahli sunnatina wa tariqatina. Bukan dari orang-orang yang menjalankan sunnah kami dan menjalani jalan kami. Kemudian beliau mengatakan walisal muradu bihi ikhrajuhu aniddin. Dan bukan termasuk, bukan maksudnya orang yang bukan dari golongan Rasulullah itu keluar dari agama. Enggak. Ya, tidak. Walakin irad, walakin faidatu iradi bihadzal lafz al-mubalaghatu fil rad'i anil wuqi'i fi mithli dhalik. Tetapi faidah dari menyebutkan seperti ini tidak termasuk golongan kami, ini adalah peringatan keras agar tidak masuk ke dalam perbuatan tersebut. Ya, tidak masuk ke dalam perbuatan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak termasuk golongan kami maksudnya adalah bukan dari orang-orang yang mengerjakan sunnah kami. Bukan orang-orang yang menjalankan jalan kami, menjalani jalan kami. Tidak kita katakan langsung keluar dari Islam, enggak, tapi dilihat perbuatannya. Dan tujuan Rasulullah SAW menyebutkan seperti ini untuk apa? Untuk memberikan peringatan keras agar jangan melakukan seperti ini. Sama seperti kita mengatakan, oh itu fulan bukan jadi jamaah kita. Ya? Itu fulan bukan dari murid saya. Oh itu kan peringatan keras bagi orang yang dituduh seperti itu. Sama ketika Rasulullah mengatakan tidak termasuk golongan kami. Ini peringatan keras agar orang-orang tidak mengerjakan perbuatan tersebut. Saya lanjutkan. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan tatoyur. Melakukan tatoyur. Apa arti tatoyur? Di situ agak kurang Pak terjemahannya. Yang punya buku ditambahkan. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan tatoyur. Tambahkan itu. Orang yang melakukan tatoyur. Apa arti tatoyur Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik. Arti tatoyur adalah merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau diketahui. Merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau diketahui. Contoh orang Arab dahulu. Kata tatoyur, saya tulis ya biar terlihat apa maksudnya. Kata tatoyur, at-tatoyyuru. At-tatoyyuru. Ini diambil dari kata toyrun. Toyrun artinya apa? Burung. Nah, kebiasaan orang Arab jahiliyah, mereka kalau punya hajat, mereka datang ke sebuah sarang burung atau sangkar burung, sarang burung ya, yang ada di atas pohon. Lalu mereka goyang-goyang pohon tersebut. Kalau burungnya pergi terbang ke kanan, berarti apa yang mereka punya hajat, mereka lakukan. Itu pertanda baik. Ya. Kalau burungnya ke kiri, ini pertanda buruk. Yang bingung kalau burungnya ke tengah. Mereka selalu mengulang, ke tengah, ulang lagi, tengah, ulang lagi. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau burungnya ke kanan maka disebut dengan saneh, burung saneh. Kalau burungnya ke kiri, burung barih atau terbalik. Bisa barih di sini atau saneh di sini. Ya, pokoknya namanya mereka punya seperti itu. Itu adat jahiliyah. Dan saya yang dimaksud oleh para ulama, Arab jahiliyah bukan hanya sekedar bodoh. Arab yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang tidak beriman didasari di atas kebodohan terhadap hak-hak Allah. Ini namanya tatayur. Orang Arab dulu mengambil tatayur dari kata tayr, yaitu burung. Mereka menganggap burung itu bisa dijadikan sebagai meramal nasib. Nah, kenapa penulis membawakan hadis ini di dalam bab tukang ramal? Karena ini termasuk ramalan. Ya, kalau sebagian orang dahulu ya untuk menjawab pertanyaan A, B, C, D, D. Ya, sama tuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pas bujur hawalah. Ini para ikhwah, itu namanya tatayur. Nah, di sini sebutkan tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan tambahan tadi apa? Tatayur. Artinya dia merasa bernasib sial dengan melihat sesuatu, mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu. Misalkan melihat sesuatu, buka pintu rumah pagi-pagi melihat kucing picak pincang. Padahal hari itu hendak ke Barabai menghadiri akikah Ustaz Hasbi. Kada jadi. Kenapa? Karena merasa sial dengan kucing tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Tatayur. Dan itu bukan dari golongan Rasulullah. Apa yang dimaksud bukan dari golongan Rasulullah? Bukan dari termasuk sifat orang-orang yang melakukan sunnah Rasul, menjalani jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau nah, di sini saya perlu catat. Di dalam bahasa Arabnya, lihat hadisnya, laisa minna man tatayyara. Tatayyara. Betul begitu? Hadisnya lihat dalam betul? Tatayyara, betul? Au apa? Tutayyara. Lihat. Tutayyara lahu. Kalau ini merasa, dia sendiri yang merasa bernasib sial. Nah, kalau ini ya, dia mencari seseorang untuk meramalkan nasib sial untuknya. Ya, meminta diramalkan tentang nasib sialnya. Itu maksudnya tutuyira lahu. Makanya terjemahannya kurang di sini. Ya, lihat terjemahannya, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatayur. Melakukan tatayur atau ya, menerima tatayur. Yaitu dia datang kepada seseorang, kemudian dia mengatakan, "Wahai fulan, saya akan pergi ke tempat atau ke daerah sana. Kira-kira kalau saya ke sana, saya dapat sial enggak? Wahai fulan, saya ingin pindah ke pengurus dalam memaraki Masjid Imam Syafi'i. Kira-kira kalau seandainya pindah ke sana, nasib sial tidak? Wahai fulan, saya ingin menikah dengan fulanah tanggal sekian-sekian. Kira-kira saya sial enggak dengan perempuan itu?" Ini namanya tutuhira lahu. Ya? Dia minta orang untuk apa? Meramalkan nasib sial dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang kadang-kadang ada perasaan bernasib sial itu ketika sudah mulai mau melakukan sesuatu. Misalkan dia mau mulai melakukan sesuatu, saya beri contoh, dia ingin membangun rumah. Di tengah-tengah perjalanan, di awal-awal bangun rumah, kayaknya kok ada sesuatu yang tidak bagus ini. Perasaan dia. Maka akhirnya dia tidak jadi melakukannya. Ini juga disebut dengan apa? Tatayur. Dan saya sering mendapati itu. Ustaz, kayaknya ini kejadian, saya sering mendapati gini. Ini pasti akhirnya gak bagus. Ente tahu dari mana? Ya, misalkan ngelamar 20 kali ngelamar orang gak diterima-terima. Lamar yang ke-21, ya, pinangali. Kita kadang bicarakan Mas Opan lagi lah. Pinangali. Ya, maka dia mengatakan, Ustaz, ini kebiasaan yang ke-20, 20 sebelumnya kayak ini. Pinanya kada jadi pulang. Itu namanya apa? Tatayu. Maka tidak boleh. Yang boleh dia lakukan adalah bersandar kepada Allah dan terus berusaha. Ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha, dan jangan sampai merasa bernasib sial. Mungkin, dan banyak Syekh mengatakan luar biasa ini, saya bacakan perkataan beliau. Li'anna kalam tuwaffaq fihi aw li awwali marrah. Mungkin seseorang belum diberikan taufik, ke taufik ataupun kesuksesan di langkah pertama. Mungkin jualan, misalkan saya beri contoh ya, jualan pentol. Belum diberi taufik pertama. Ya, belum sukses. Maka saya mengatakan, "Fakam min insan lam yuwaffaq fil amal awwal marrah, thumma wuffiqa fi thani marrah." Kadang seseorang, berapa banyak orang yang tidak diberikan taufik, kesuksesan pada langkah pertama, tapi untuk langkah yang selanjutnya ataupun usaha selanjutnya diberikan taufik. Atau langkah yang ketiga atau usaha yang ketiga dia diberikan taufik. Lihat, kemudian Syekh menceritakan sebuah kisah. Saya ingin menyebutkan kisah ini. Menarik, mudah-mudahan ini menjadikan kita lepas dari sifat tatayur, merasa bernasib sial. Dan ingat Pak, merasa bernasib sial itu sering ada di dalam diri kita. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Laisa minna illa," tidak ada di antara kita kecuali, tidak ada di antara kita kecuali memiliki sifat itu. Sampai ada seorang perempuan sebelum menikah, ya, beliau beritahu, "Ustaz, kayaknya ragu-ragu saya lawan lakian itu." Ya, maka saya katakan, lanjutkan. Kalau lakiannya baik, kemudian akhlaknya baik, agamanya baik, lanjutkan. Karena sifat ragu-ragu itu tumbuh dari bisikan syaitan. Ya. Dan akhirnya sesudah menikah, kada habar lagi ulun ditinggal. Sudah nyaman, kada habar lagi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Beliau mengatakan, "Innal kisa'iyya imamun nah, imaman nahu." Seorang ulama bernama Al-Kasai atau Kisai. Beliau ini ahli nahu. Talaban nahwa iddata marrat. Belajar ilmu nahu berkali-kali. Lihat, dulunya imam nahu ternyata dulunya juga bodoh dalam ilmu nahu. Dia belajar ilmu nahu berkali-kali. Walakinnahu lam yuwaffaq. Tapi belum diberikan kesuksesan dalam belajar ilmu nahu. Kemudian suatu hari, fara'a namlatan tahmilu nawati tamrin. Melihat seekor semut membawa biji kurma. Semut bawa biji kurma, ganalan manawaknya. Hah? Hah? Besaran biji kurma tentunya. Fatas'adu biha ilal jidar. Dia membawa biji kurma tersebut sambil menaiki dinding. Fatasqut, jatuh. Hatta karrarat dzalika iddatamarrat. Dia ulang-ulang itu berkali-kali. Thumma sa'adat biha ilal jiba ilal jidar watajawazathu. Kemudian dia bisa menaikinya setelah berulang-ulang. Kemudian dia sampai melewati dinding tersebut. Maka Al-Kisai mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Hadhi namlah tukabidu hadhi nawat hatta najahat. Lihat, ini semut kecil berjuang membawa biji kurma ini sampai sukses. Idzan ana saukabidu ilman nahwa hatta anjah. Kalau begitu, aku pun juga begitu. Aku harus belajar ilmu nahwu sampai aku sukses. Faka baga. Lalu beliau bersungguh-sungguh. Fasara imaman. Imamu ahlil kufah fin nahwu. Maka beliau menjadi imam di kota Irak, kota Kufah, di dalam ilmu nahwu. Ini pelajaran, Pak, bagi orang-orang yang sering mengatakan, Ustaz pinanya untuk baca Quran sudah takdirnya ulun kada bisa. 10 guru Iqra kada bisa ulun. Ya, sampai guru Iqra nang paling sabar kayak Mas Irsyad tetap kada bisa. Nah, wah ini kita promosikan Mas Irsyad. Banyak jerawatnya sudah, benarnya hendak menikah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tetap saja tidak bisa. Maka terus saja berulang-ulang. Jangan sampai mengatakan bahwasanya pinanya takdirnya kada bisa. Kenapa kalau dalam urusan ibadah sering seorang bersandar dengan itu, tapi dalam urusan rezeki, mencari duit tidak bersandar dengan itu, dengan takdir. Ya? Sering dia menggerutu dengan takdirnya dalam masalah rezeki. Kenapa ya Allah saya tidak dapat untung banyak? Kenapa ya Allah saya belum dapat pekerjaan yang tetap? Padahal bukan yang penting pekerjaan tetap, tetapi tetap bekerja itu yang paling penting. Kenapa ya Allah saya gajinya sekian di bawah UMR? Kenapa ya Allah? Kenapa terus kenapa? Kenapa kalau dalam urusan ibadah kadang-kadang seseorang bersandar dengan takdir? Kalau dalam urusan rezeki kenapa tidak bersandar dengan takdir? Ya sudah, kalau seandainya Allah takdirkan ini, ya inilah rezeki saya. Annama akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'. Sesuatu yang tidak pernah menimpamu karena belum takdirmu tidak akan pernah kamu dapatkan, dan sesuatu yang kamu dapatkan karena memang sudah takdirmu tidak akan pernah meleset darimu. Begitu menghadapi takdir. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi permasalahan ramal, melamar nasib, meramal nasib itu ada kaitannya dengan masalah apa? Takdir. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatayur. Kemudian, au takahana, au tukuhinalah. Meramal atau diramalkan untuknya. Au sahara, au suhiralah. Menyihir atau minta disihirkan. Ya, sama ini. Menyihir artinya dia tukang sihirnya, atau dia meminta seorang penyihir untuk menyihirkan orang lain. Apa bedanya ramal dengan sihir, Pak? Kalau meramal, ya, meramal, dia berarti meramal sesuatu yang gaib yang akan datang ataupun yang sudah terjadi. Adapun sihir adalah semacam jampi-jampi, ikatan-ikatan, mantra-mantra, rajah tulisan-tulisan yang ditujukan kepada sebuah objek untuk memberikan pengaruh buruk kepada objek tersebut. Orangnya akhirnya sakit, orangnya akhirnya mati, orangnya akhirnya terpisah antara dia dengan istrinya, terpisah antara dia dengan anaknya, terpisah antara dia dengan orang-orang yang dicintainya. Itu namanya apa? Sihir. Dan di situ bedanya sihir dengan ramal. Dan kahin adalah maksudnya meramal, bukan menyihir. Nyihir beda lagi. Nyihir itu sinonimnya dukun. Dukun itu mengobati dengan jampi-jampi mantra. Makanya di awal pada pertemuan kemarin saya katakan terjemahannya enggak pas. Dukun itu maksudnya adalah tukang sihir, bukan tukang ramal. Menyihir atau meminta disihirkan, ini dua-duanya sama, kena. Dan barang siapa mendatangi tukang sihir, tukang ramal, lihat dukun di situ ganti dengan tukang ramal, ya, lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian penulis mengatakan, warawahu at-Tabarani bi isnadin hasan min hadis Ibnu Abbas duna qaulihi wa man ata. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat dengan isnad yang sahasan. Isnad hasan artinya adalah isnad yang baik, dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa mendatangi dan seterusnya. Ini juga merupakan ketelitian dari seorang penulis, Syekh Muhammad At-Tamimi. Ketelitian. Apa ketelitiannya? Beliau mengatakan, lihat, hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabarani, seorang imam hadis, Imam At-Tabarani, dan beliau mempunyai kitab hadis namanya Al-Mu'jam Al-Awsat. Dengan isnad hasan, dengan mata rantai yang hasan, hasan artinya baik, dari Ibnu Abbas. Kalau riwayat di atas dari Imran bin Husain, riwayat ini dari Ibnu Abbas, tapi tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa mendatangi tukang ramal lalu ia percaya, itu tidak ada dalam riwayat Ibnu Abbas. Hanya sebatas penambahan riwayat, ya, tidak terlalu usah dibingungkan. Hanya sebatas penambahan riwayat. Baik, kita baca selanjutnya. Penulis mengatakan, qala al-Baghawi fi syarh as-sunnah al-arraf alladhi yad'i ma'rifat al-umur bi muqaddimatin yustadallu biha 'ala al-masruq wa makan ad-dallah wa nahwi dhalik wa qila huwa al-kahin wal kahin huwa alladhi yukhbiru 'an al-mughayyibat fil mustaqbal wa qila هو الذي يخبر عما في الضمير وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. Artinya, Al-Baghawi. Al-Baghawi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nama beliau Al-Husain bin Mas'ud. Ya, Imam Al-Baghawi, nama beliau adalah Al-Husain bin Mas'ud, dan beliau ini ulama bermazhab Syafi'i. Imam Al-Baghawi, ulama bermazhab apa, Pak? Asy-Syafi'i, Imam Al-Baghawi, dan beliau sangat terkenal, ya, dengan syarhus sunnahnya. Beliau adalah ulama Islam yang bernama lengkapnya Al-Husain bin Mas'ud. Al-Husain bin Mas'ud. Al-Baghawi. Dan beliau termasuk ahli hadis. Dan beliau bermazhab Syafi'i. Dan beliau adalah ulama Islam abad ke-12 Hijriah. Meninggal tahun 1122 Hijriah. 1122 Hijriah. Al-Baghawi berkata, Al-Arraf. Nah, sekarang kita membicarakan tentang pengertian apa bedanya Arraf dengan kahin. Apa bedanya Arraf dengan kahin? Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sama, yaitu apa? Tukang ramal, sama. Cuma dalam istilah akidah, istilah hadis, istilah bahasa Arab berbeda. Lihat sekarang baca, kita baca. Al-Baghawi rahimahullah berkata, Al-Arraf, orang pintar ialah orang yang mengklaim mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya. Berarti, ya, istilah pertama apa, Pak? Arraf. Perhatikan, istilah yang pertama adalah arraf. Berarti arraf artinya adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Seperti motor hilang, emas hilang, rumah hilang, ya, istri hilang. Nah, itu namanya istrinya kabur. Ya, arraf. Perhatikan. Arraf. Ya. Ini mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Ini kata Imam Al-Baghawi. Seperti tempat sesuatu yang hilang. Ya. Di mana disimpan tempat itu. Itu namanya barang tersebut, itu namanya arraf. Yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu berdasarkan isyarat-isyarat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, arraf ini dari kata-kata ma'rifah. Arraf dari kata-kata ma'rifah. Ma'rifah artinya mengetahui. Baik. Ada pula yang mengatakan dia adalah kahin. Nah, ini istilah yang kedua. Kahin. Ada yang mengatakan arraf adalah orang yang mengetahui akan hal-hal yang telah lalu. Ada yang mengatakan arraf adalah juga kahin. Kahin. Jadi mereka ini mengatakan sama. Ya, arraf sama dengan kahin. Ini pendapat yang kedua. Padahal kahin adalah orang yang mengetahui, memberitahukan tentang perkara yang akan terjadi di masa datang. Nah, berarti tidak sama, ya, antara arraf dengan kahin. Kalau arraf, orang yang mengakui yang telah lalu. Kahin, orang yang mengakui, mengetahui yang akan datang. Mengaku mengetahui yang akan datang. Seperti membangun rumah di sini cocok tidak. Kemudian nasib pernikahan si fulan dan fulanah bagaimana. Nasib membangun toko di sini cocok tidak. Nah, itu namanya yang memberitahukan yang akan datang. Itu disebut dengan apa? Kahin. Saya pernah datang ke seorang yang dianggap tuan guru. Kemudian kawan saya yang membawa saya itu mengatakan, Ustaz atau tuan guru, apabila kami naik haji. Nah, ulun bertakun sekarang, ini arraf atau kahin? Hah? Kahin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan di dalam hati. Berarti ada tiga penafsiran di sini. Arraf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Tafsiran yang kedua, arraf adalah orang yang mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Tafsiran yang ketiga, arraf adalah orang yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dan ini banyak di masyarakat. Ya. Dan kena pas bulik dari rumah si ustadz atau orang ahli agama tersebut. Kenapa sih dia berpandir ke itulah tadi? Padahal aku tegeretek sudah dalam hati. Tegeretek sudah dalam hati. Hah? Subhanallah. Ya, pasti disambung-sambungkan. Dan itu yang dicerita-ceritakan di tengah masyarakat. Sedangkan ilmu hadis, ilmu ayatnya tidak dibaca. Ya, jadi umat Islam bodoh terhadap Al-Quran dan hadisnya. Yang diceritakan cuma itunya saja. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penafsiran, tiga penafsiran tentang arraf. Kalau saya tanya minggu depan, apa tiga tafsiran tentang arraf? Ada yang mengatakan Araf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Yang kedua, Araf sinonim dengan kahin. Kahin yaitu orang yang mengaku mengetahui hal gaib yang akan datang. Yang ketiga, Araf adalah orang yang mengaku mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Taib. Mana pendapat yang lebih kuat, Ustaz? Maka jawabannya semuanya sama. Ya. Pokoknya yang mengaku mengetahui akan hal gaib bisa dikatakan araf, bisa dikatakan kahin. Tapi kalau kita ingin rinci, araf yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Kahin yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Tapi semuanya disebut tukang ramal. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Menurut Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Nama asli beliau Ahmad bin Abdul Halim. Catat, nama asli beliau Ahmad bin Abdul Halim. Beliau ini seorang alim yang sering dipenjara karena beliau memperjuangkan kebenaran yang diselisihi oleh penguasa. Maka akhirnya penguasa menggunakan kekuasaannya, akhirnya dipenjara. Ya, dan meninggal di penjara. Dan beliau ulama terkenal. Dan salah satu kitab yang sangat fenomenal yang berkaitan dengan beliau adalah Majmu'ul Fatawa. Kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nama asli beliau Ahmad bin Abdul Halim. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Berasal dari Al-Harrani Ad-Dimashqi, yaitu dari kota Damaskus. Di mana itu? Suria, yang sekarang sedang berkecamuk perang antara kaum muslimin dengan kaum kufar dan musyrikin dan munafikin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan hati, kemenangan, kesabaran terhadap kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Menurut Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, Al-Arraf adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang nujum, peramal nasib dan yang sebangsanya, yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tersebut. Yang jelas Arraf adalah sebuah nama yang menunjukkan kepada si fulan itu tukang ramal. Mau dikatakan ahli nujum kah, mau dikatakan tukang ramal, mau dikatakan kahin, mau dikatakan araf, sama, semuanya menunjukkan kepada perbuatan tercela, yaitu tukang ramal. Baik. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis menyebutkan perkataan dari Ibnu Abbas. Nah, ini penting. Ibnu Abbas mengatakan, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaumin yaktubuna abajadin wa yanzuruna fin nujum ma ura min fi man fa'ala dhalika lahu 'indallahi min khalaq. Artinya, tentang orang-orang yang menulis huruf abajad. Abajad itu huruf rajah. Ya, huruf rajah. Dan sudah saya sebutkan di awal-awal bab sihir. Ya, video rajah. Sudah pernah lihat kan? Di Banjar banyak. Ya. Dijual bebas. Intalu-intalu di rajah. Ya. Intalu di rajah. Cincin di rajah. Kain-kain di rajah. Mohon maaf, angkat tangan yang tidak tahu rajah bagaimana? Siapa? Jujur. 1, 2. Berarti semuanya tahu atau pengalaman semuanya. Ya, rajah itu tulisan-tulisan Arab yang terputus-putus, nanti ada bintangnya, nanti ada apa namanya? Ada huruf-huruf terputus-putus, ada angka-angkanya, itu rajah. Ya. Itu semua tulisan raja. Nanti ada pagar-pagarnya, ada bintangnya. Saya beri contoh misalkan. Ya. Berarti tukang raja kan. Ya. Makanya saya tadi-tadi enggak menulis. Ya. Alif, alif, alif, kemudian sin, ya, kemudian ya banyak begitulah. itu tukang rajah. Nah, nanti ada bintang, nanti ada pedang, ya. Ini namanya apa? Rajah. Yang menulis seperti itu adalah tukang ramal. Maka lihat Abdullah bin Abbas mengatakan tentang orang-orang yang menulis huruf abjad, rajah, untuk mencari rahasia huruf dan memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan. Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktikkan hal itu akan memperoleh suatu bagian keuntungan dari Allah di hari kiamat. Artinya dia tidak dapat pahala sama sekali dari Allah di hari kiamat. Pahalanya hancur karena dia mengerjakan apa? Ramalan melalui rajah tadi. Dan kalau di Indonesia itulah yang disebut dengan primbon. Ya. Angka 1 ada tersendiri, 2, 3, 4, 5. Ada tersendiri kunci-kuncinya. Ini disebut dengan rajah. Dan itu menurut Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma ara min man fa'ala dzalik lahu 'indallahi min khalaq." Aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktikkan hal itu akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Maksudnya di hari kiamat tidak ada bagian keuntungan sama sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca kandungan bab ya, secara ringkas sehingga bab ini kita selesaikan malam ini insyaallah taala. Kandungan bab yang pertama, penulis mengatakan, "La yajtami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an." Nah, ini penting ini. Tidak dapat terkumpul dalam diri seorang mukmin antara iman kepada Al-Qur'an dengan percaya kepada tukang ramal atau dukun atau sejenisnya. Enggak mungkin. Siapa yang mengaku beriman dengan Al-Qur'an, tidak mungkin dia percaya kepada tukang ramal. Siapa yang percaya kepada tukang ramal, pasti dia tidak beriman kepada Al-Qur'an. Ya, ini jelas. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar." Kalau dia percaya dengan apa yang diucapkan tukang ramal, sungguh dia telah kafir. Kafir terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mengatakan tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ini para ikhwah. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan, "At-tasrih bi annahu kufur." Dinyatakan bahwa mempercayai tukang ramal adalah sebuah kekufuran. Ini tidak bisa kita katakan yang saya jelaskan tadi. Kalau dia percaya tukang ramal memang mengetahui akan hal gaib, maka berarti dia jadi tandingan bagi Allah. Maka itulah kekufuran. Tapi kalau dia percaya bahwa tukang ramal itu mendapatkan ilmu gaib dari jin, maka percaya kepada ini tidak menunjukkan kepada kekufuran. Tidak. Semuanya kafir. Yang percaya kepada tukang ramal dengan segala macam jenisnya, dengan segala macam jenis kepercayaan, maka tetap kafir. Ini para ikhwah. Yang ketiga, zikru man tukuhinalah. Ancaman bagi orang yang minta diramalkan untuknya. Ya, diramalkan untuknya. Ini tidak boleh. Yang menyedihkan para ikhwah, di televisi-televisi nasional kita, ya, tukang ramal dijadikan sebagai tamu kehormatan dalam acara-acara talk show, variety show. Ini gimana? Musuh Allah, ya, yang mengaku menjadi tandingan bagi Allah dihormati. Bagaimana negaranya akan damai, aman, baldatun thayyibah, rabbun ghafur? Enggak mungkin. Musuh Allah diagungkan, yang mengajak kepada tauhid dimusuhi. Kan aneh ya? Musuh Allah diagungkan, yang mengajak kepada tauhid tidak boleh datang ke pengajian. Tidak boleh di stop, di demo untuk ke daerah. Ini heran, terbalik manusia. Dan itu harus kita yakini bahwa tidak bisa kita pakai perasaan. Itu sebuah kekeliruan. Gak bisa pakai perasaan. Ya, sebuah kekeliruan besar. Mendatangkan tukang ramal ke televisi-televisi. Meramal si fulanah, artis dengan artisah si fulan. Gak bisa. meramal tentang kepemimpinan presiden, tukang ramal kok dipercaya? Besok dia sakit gigi, dia gak tahu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ke, jadi, saya pernah cerita juga, di Arab Saudi ada divisi pemberantasan sihir dan dukun. Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun, KPSD. Kemudian seorang dukun ditangkap. Pas ditangkap, dia menangis. Ketika menangis, ditanya, kenapa kamu menangis? Maka dia mengatakan, saya menangis bukan karena takut kepada kalian, tapi saya menangis, saya punya banyak jin, ribuan jin. Tapi kenapa saya mau ditangkap? Tidak ada satu pun jin yang memberitahu kepada saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zikru man tutuyyiralah, ancaman bagi orang yang meminta untuk diramal nasib buruknya. Yang kelima, zikru man suhiralah, ancaman bagi yang meminta disihirkan untuknya. Pertanyaan timbul, Pak. Kenapa enggak disebutkan yang melakukannya, tetapi yang meminta untuk dilakukannya? Karena yang melakukannya jelas itu melanggar. Ya, yang meramal jelas melanggar. Yang apalagi? Yang melakukan tatoyur jelas melanggar. Yang melakukan sihir jelas melanggar. Tapi sebagian orang mengira bahwa kalau minta disihirkan dia enggak berdosa. Minta diramalkan nasibnya enggak berdosa. Minta diramalkan nasib buruknya tidak berdosa. Ini salah. Makanya penulis konsen terhadap perkara-perkara tersebut. Yang keenam, yaitu zikru man ta'allama abajat, ancaman bagi orang yang menulis huruf-huruf abajat. Huruf-huruf abajat sebagaimana sudah saya sebutkan, huruf-huruf raja, huruf-huruf yang ditulis secara terpisah-pisah, bahkan kadang-kadang menulis Al-Fatihah terbalik, menulis Al-Fatihah dengan cara terbalik, menulis ayat kursi dengan darah haid. Ini namanya huruf abjad, untuk mencari rahasia ramalannya. Ya, yang ketujuh, zikrul farq bainal kahin wal arraf, perbedaan antara kahin dan arraf, bahwa kahin ialah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang, yang diperoleh dari setan penyadap berita di langit. Sedangkan arraf apa tadi? Yang mengaku mengetahui perkara yang telah lalu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah selesai bab yang ke-26 setelah berbagai macam pertemuan. Mungkin ada 5 kali pertemuan. Ya. Sekarang pada pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala kita akan masuk kepada bab yang ke-27. Yaitu babun nusrah, mengobati sihir dengan sihir. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan, tafadhal. Masih ada 10 menit. Nah, yang langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mana yang bertanya? Percayai. Ah ya. Namanya apakah siapa, Mas? Kasbul Anwar. Kasbul Anwar. Abah Hulun tuh? Kasbul Anwar. Nah. Nah, apakah termasuk tatayur dengan mempercayai atau cenderung mempunyai kecenderungan dengan mimpi baik atau mimpi buruk gitu loh, mimpi kita sendiri maksudnya. Gitu Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mimpi itu ada 3 macam, Pak. Mimpi yang berasal dari Allah, mimpi yang berasal dari syaitan, dan mimpi yang merupakan bunga tidur. Mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah mimpi baik. Maka adabnya seseorang boleh menceritakannya kepada siapa yang dikehendakinya, jika orang yang tersebut diceritakan tersebut amanah. Mimpi yang buruk berasal dari syaitan, misalkan dikejar anjing gila, kemudian masuk got, tertimpa tangga, termakan kotoran, kemudian disasah ular, ya, itu namanya mimpi buruk, itu dari syaitan. maka adabnya jangan diceritakan. Jika tidak diceritakan dan kita bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Yang ketiga, mimpi yang berupa bunga tidur. Bunga tidur adalah sebelum kita tidur, kita memikirkan seseorang atau memikirkan sesuatu, akhirnya terbawa dalam mimpi. Memikirkan dapat gaji, akhirnya dapat gaji, tapi dalam mimpi. Nak mengambil, bangun. Ya, soalnya di bawahnya sumur pulang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mimpi. Maka apakah termasuk tatayur percaya kepada itu? Maka jawabannya tadi, gunakan adabnya sehingga kita tidak masuk ke dalam tatayur. Kalau kita terlalu percaya, maka masuk ke dalam tatayur. Tapi lihat adabnya. Adabnya kalau seandainya itu mimpi baik, maka ceritakan kepada orang yang kita anggap amanah, tidak iri kepada kita. Maka mudah-mudahan itu termasuk pertanda baik karena datang dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya minan nubuwah illal mubasysyirat." Tidak ada yang tersisa dari risalah kenabian kecuali kabar-kabar gembira. Nah, kabar-kabar gembira inilah yang disebut dengan mimpi-mimpi baik. Ya, mudah-mudahan kalau seandainya mendapat mimpi baik, kita ceritakan, dan mudah-mudahan itu termasuk pertanda yang baik. Kalau mimpi buruk, maka jangan sampai tatayur. Ya, tetapi bersandarlah kepada Allah. Ada orang pernah di Arab Saudi bertanya kepada seorang syekh, "Syekh, saya bermimpi, saya tawaf dalam keadaan telanjang." Kata syekh, "Banyaki istighfar." Beliau tidak mau menafsirkan apa mimpinya, cuma disuruh banyak istighfar. Nah, intinya menghilangkan perasaan tatayur dan mengembalikan kepada keimanan kepada Allah. Karena para ikhwah, jujur saja, sampai orang-orang yang derajat ilmunya tinggi, dia akan masuk ke dalam hadis Rasul, "Laisa minna illa." Tidak ada di antara kita kecuali punya perasaan itu. Maka Rasul SAW kemudian mengatakan, "Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan bersandar diri kepada Allah. Makanya para ulama mempunyai, kita akan bahas nanti dalam masalah tatayur ya. Para ulama mempunyai beberapa kiat kalau ada perasaan bernasib buruk, perasaan bernasib sial. Yang pertama, perasaan itu dilawan. Yang kedua, berhusnudzan pada Allah. Yang ketiga, bersandar diri kepada Allah. Yang keempat, berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk." Berdoa. Ya. Karena perasaan itu selalu ada, selalu ada saja. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain langsung? Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana hukumnya bermuamalah dengan tukang ramal, misal jual beli tanah dengan dia? Apakah sah jual belinya? Halal. Sah jual belinya. Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang musyrik, Yahudi, Nasrani, orang kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah SAW meninggal, baju perang beliau menjadi jaminan pada seorang Yahudi karena beliau berhutang kepada seorang Yahudi. Nah, ini menunjukkan boleh, ya, tidak mengapa. Kecuali kalau tanahnya tersebut digunakan untuk praktek nantinya tukang ramal. Ini enggak boleh. Karena para ulama mengatakan al-wasailu laha hukmul maqasid. Artinya sarana mempunyai hukum tujuan. Ya, wallahu alam. Akhir-akhir ini ada sebuah fenomena yang mengatakan bumi itu datar, tidak bulat. Adakah dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bumi itu, bentuk bumi kita? Pertanyaan ini untuk apa? Ente bumi datar, bumi gak datar untuk apa? Nah, coba. Untuk apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jangan-jangan yang membicarakan bumi datar, bumi gak datar itu gak sholat. Atau belum sholat. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berlebihan. Hal dibicarakan oleh para sahabat. generasi terbaik yang mendapat ridha Allah. Para sahabat membicarakannya? Anda tanya, para sahabat membicarakannya enggak? Ada pertanyaan dari para sahabat seperti ini? La ya akhi, sudah utruk. Ma tarakahu salaf utruku. Yang ditinggalkan para salaf tinggalkan. Ya. Ada perkataan seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kullu amalin lam yaf'alhu sahabatu fala taf'alu fa innal awwal lam yatruk majalan ay kama qala as-sahabi. Setiap amalan yang belum dikerjakan oleh para sahabat, maka tinggalkan. Sesungguhnya generasi pertama tidak meninggalkan apapun yang terbaik kecuali sudah menyampaikan. Generasi yang dapat ridha Allah Subhanahu wa taala pernah membicarakan ini? Enggak ya, akhi. Ini para ikhwah, jangan terlalu berlebihan. Ada yang mengatakan datar, ada yang mengatakan bulat. Yang mengatakan datar, hak dalil. Buktikan dalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Yang mengatakan bulat, buktikan dalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Saya tidak membicarakan, saya belum menjawab pertanyaan. Apakah bumi, pertanyaan apa tadi? Adakah dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bentuk bumi kita? Ya, saya tidak membicarakan itu. Cuma pertanyaan seperti ini adalah sesuatu yang kita tidak terlalu menunjukkan apakah harus mendalami sedalam-dalamnya. Ya, bulan depan saya akan membicarakan di malam Ahad tahun bulan depan, malam Ahad pekan pertama jadwal saya akan bicarakan sifat sholat dari takbir sampai salam. Sifat sholat yang kebanyakan orang yang baru mengenal sunnah belum paham. Saya akan jelaskan sedetil mungkin dengan dalil-dalil. Itu yang dipelajari. Ini bumi datar, bumi bulat itu mau apa? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ini ya, sebagian orang kadang-kadang terlalu sibuk. Yang dibicarakan di sosial media, dia ikut sibuk. Ya, ikut sibuk. Saya mau bertanya, ketika mau bayar utang puasa Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, saya lupa jumlahnya karena terlalu banyak bolongnya. Mohon jawabannya. Ini kayaknya nulisnya sudah lama, seminggu yang lalu, sampai lecek-lecek. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pertama, sebelum saya jawab pertanyaan ini, maka ketahui baik-baik. Hukum meninggalkan puasa Ramadan haram. Dosa besar, lebih besar daripada berzina dengan ibu kandung. Dan itu perkataan saya. Ya betul, maksudnya tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Cuma memang seperti itu hukumnya. Dia lebih besar dibandingkan mencuri. Lebih besar dibandingkan berjudi, minum khamr. Ya. Dan saya sering mengingatkan sebagian kaum muslimin terperosok ke dalam dosa adalah akibat dia tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah dosa. Sama seperti meninggalkan puasa wajib. Seseorang tidak mengetahui kenapa akhirnya dia meninggalkan puasa wajib, merasa tenang, merasa nyaman, tidak ada dosa, tidak seberat. Sebabnya adalah karena dia tidak tahu bahwa meninggalkan puasa wajib Ramadan itu dosa besar. Karena meninggalkan salah satu rukun Islam, pondasi terkuat Islam, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua, bersyukurlah. Yang sudah mengenal sunnah, sepertinya pertanyaannya seperti itu. Yang sudah mengenal sunnah, kemudian bertobat. Salah satu jenis-jenis tobatnya, dia mulai mengkoreksi hal-hal yang dulu yang dia lakukan. Sholat mungkin dia dulu tinggalkan, puasa mungkin dia dulu tinggalkan. Maka dia ingin memperbaiki, dan ini bentuk taubat. Dan para ulama mengatakan taubat adalah perbaikan. Perbaikan yang telah lalu dari dosa-dosanya, dia menyesal. Perbaikan yang sekarang dia memutuskan dosa tersebut, perbaikan yang akan datang, dia bertekad untuk tidak melakukan dosa tersebut lagi. Maka bersyukur kepada Allah. Ya, kalau seandainya memang orang seperti ini mulai diberikan oleh Allah petunjuk untuk bertobat. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah bagaimana cara mengqadha puasa yang sudah ditinggalkan? Maka saya katakan, puasa yang ditinggalkan dibagi menjadi dua. Meninggalkan puasa wajib karena memang dibenarkan oleh syariat, dan meninggalkan puasa wajib yang tidak dibenarkan oleh syariat. Meninggalkan puasa wajib karena memang dibenarkan oleh syariat, seperti sakit, bepergian, kemudian wanita menyusui, wanita hamil, kemudian haid, kemudian nifas, kemudian orang tua yang renta, sakit kronis. Ini semua orang-orang yang dibenarkan untuk meninggalkan puasa wajib. Tentunya nanti ada penjelasan apakah dia diqadha, apakah dia dibayar fidyah, dan semisalnya. Ya, kalau yang bertanya itu, yang dimaksud tadi bolongnya banyak itu adalah dia meninggalkan puasa wajib karena ada sebab, maka dia boleh mengqadhanya. Dia boleh mengqadhanya. Tetapi jenis kedua, meninggalkan puasa aja wajib karena sengaja, tidak ada alasan syariat, dan tidak dibenarkan oleh syariat meninggalkannya, meninggalkan puasa karena malas. Ya, tidak berpuasa wajib karena malas, karena capek, karena meremehkan, karena main-main, dan semisalnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, meninggalkan puasa yang karena malas, tidak ada uzur syar'i, dengan sengaja, maka ini tidak ada qadha atasnya. Yang ada adalah dia bertaubat. Nasuha. Sebenar-benar taubat. Dan dia harus selalu hinggapi dalam hatinya rasa harap, rasa takut. Rasa harap berharap agar taubatnya diterima. Takut jangan-jangan taubatnya belum diterima. Dan ingat para ikhwah, sebagian sebab juga orang meninggalkan puasa wajib adalah karena tidak tahu tadi satu hukumnya. Yang kedua, tidak tahu ancamannya. Apa ancamannya orang yang meninggalkan puasa wajib Ramadan? Disebutkan dalam hadis sahih, kalau tidak salah hadisnya riwayat Imam Ad-Darimi atau yang semisal dengannya, atau Imam At-Tabarani, saya agak lupa, atau Imam Ibnu Khuzaimah, antara tiga itu. Orang yang meninggalkan puasa wajib, Rasulullah SAW pernah tidur kemudian didatangi oleh dua malaikat. Kemudian dua malaikat tersebut mengatakan, intaliq, ayo pergi. Lalu Rasulullah SAW pergi bersama dua malaikat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh dua malaikat tersebut, is'ad hadzal jabal, naik engkau ke gunung tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan, la utiqu, aku tidak sanggup, karena tinggi. Kemudian dua malaikat tersebut mengatakan, inna sanusahilulak, kami akan memudahkan engkau. Hatta idza kuntu fi sawail jabal, ketika aku sudah sampai di puncak gunung, maka sami'tu awa'u, sami'tu, aku mendengar suara gemuruh, raungan-raungan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dua malaikat tersebut, "Madza as-saut?" Apa suara ini? Maka dua malaikat tersebut mengatakan, "Hadza awa'u ahli an-nar." Ini adalah suara teriakan, suara cekikan orang-orang neraka yang disiksa. Kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah SAW seseorang yang kakinya dilipat sampai lehernya. Kemudian bibirnya dari ujung kanan ke ujung kiri ditarik sampai ke lehernya. Dan diikat dengan kakinya tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, man ha'ula, siapa mereka? Para malaikat menjawab, humul ladzina yuftirun qabla tahillata siyamihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Artinya mereka puasa itu, tapi karena berbuka sebelum waktunya, siksanya seperti itu. Imam Al-Albani rahimahullah, ahli hadis di abad sekarang ini, kalau seandainya yang berbuka sebelum waktunya seperti itu siksanya, bagaimana yang memang aslan la yasum, yang memang dari pertama tidak puasa, berarti lebih parah lagi. Ini penyebab orang kenapa meninggalkan puasa wajib? Karena tidak tahu tentang ancaman siksa. Maka kembali ke permasalahan tadi, siapa yang meninggalkannya karena malas meremehkan sampai akhirnya tidak puasa, maka tidak ada qadha baginya. Menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena, perhatikan, sebuah ibadah yang apabila ada awalan dan ada akhiran, kemudian tidak dikerjakan pada waktunya, maka mengerjakannya di luar waktunya bid'ah. Ya, mengerjakan di luar waktu bid'ah. Ramadan ada waktunya. Dia tidak kerjakan karena malas, karena meremehkan, karena main-main. Ya, maka mengerjakan di luar ini bid'ah. Maka tidak ada qadha. Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, tidak ada qadha atas mereka. Yang ada hanya apa? Taubat yang dibarengi selalu dengan rasa harap dan rasa takut. Ada yang lebih parah dari dua dari jenis tadi, yaitu yang mengakui tidak wajibnya puasa Ramadan. Dia tidak puasa Ramadan karena mengatakan puasa Ramadan enggak wajib. Orang ini apa? Keluar dari Islam. Kenapa? Karena meyakini ketidakwajiban sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Maka dia tidak, bukan main-main ya perkara puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi diri yang sekarang sudah mengaji sunnah namun di dalam hati tidak ada rasa takut kepada Allah? Susah tersentuh hati, jarang menangis dosa-dosa, merasa cukup dengan ibadah rutinitas, tidak berasa ibadah kecuali hanya rutinitas, sudah merasa aman. Maka ini perasaan sebenarnya merupakan sebuah kebaikan. Perasaan ini sudah baik. Dia merasa ibadahnya kok enggak ada nilainya. Dia merasa ibadahnya kok hanya sekedar rutinitas. Ada orang yang enggak merasa sama sekali. Ya. Dan ini musibah. Salah satu penyebabnya adalah karena dia sudah ujub dengan amalnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka dan hati mereka dalam keadaan bergetar bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallah man sabbaha wa qala, bertanya kepada Rasulullah, "Ahwa ar-rajulu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla huwa alladhi yasriq wa yazni wa yashrabu khamr?" Wahai Rasulullah, orang yang tadi hatinya bergetar ketika dikembalikan kepada Allah, menekakah orang yang berzina, minum khamar, berjudi? Kata Rasulullah SAW, "La ya binta Siddiq." Bukan. Bukan itu orangnya. Siapa mereka? "Huwalladzi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yutaqabbala minhu." Dialah orang yang sholat, puasa, zakat, tapi dia takut tidak diterima darinya ibadah-ibadahnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, musibah sekali ketika seseorang beribadah kepada Allah tapi hatinya tidak takut kepada Allah. Mengerjakan sunnah, memanjangkan jenggot, memakai celana di atas dua mata kaki, yang perempuan pakai cadar, jilbab lebar, gamis lebar, tapi tidak takut kepada Allah. Ini musibah. Kenapa? Karena berarti imannya hanya sekedar casing saja. Padahal puncak keimanan adalah khasyiatullah. Lihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang dicap oleh Allah sebagai khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Mereka mendapatkan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha atas mereka, mereka ridha kepada Allah. Itu untuk siapa? Dzalika liman khasyia rabb. Itu bagi siapa yang takut kepada Allah. Makanya para ikhwah, kalau ada penyakit seperti ini dalam hati, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak tafakur, banyak-banyak mengingat dosa, takut-takut amalan tidak diterima. Jujur saja, penyakit seperti ini timbul kenapa? Karena merasa aman dari azab Allah. Sudah mengenal sunnah, ya, mengenal akidah salaf, jamaah masjid Imam Syafi'i, surga di tangan. Siapa yang bilang? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, a'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai kaum munafik? Umar, siapa Umar? Yang kalau beliau jalan di sebuah gang, ada setan di ujung gang, setan nyari jalan yang lain, takut ketemu dengan Umar. Siapa Umar yang pendapat-pendapat beliau dibenarkan di dalam Al-Quran, mengambil hijab untuk kaum beriman, menjadikan makam Ibrahim tempat sholat, kemudian pendapat beliau dibenarkan dalam tawanan perang Badar, mengalahkan pendapatnya Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Umar yang seperti itu, tetapi masih beliau bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, aku termasuk orang munafik kah disebutkan oleh Rasulullah SAW?" Beda dibanding kita. Maka saya pesan, Pak, jika ada perasaan seperti ini dalam diri kita, banyak-banyak introspeksi. Mungkin amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memberi nasihat kepada orang tua yang memelihara jin di dalam rumah dan sudah menasihati, namun salah satu dari keluarga Anda malah kesurupan karena sudah turun-temurun memelihara jin tersebut? A'udzubillah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya katakan yang seperti ini, nasihati dengan santun dan baik orang tua tersebut. Yang kedua, sebutkan hukum memelihara jin, meminta bantuan kepada jin. Yang ketiga, doakan. Karena Allah jika menghendaki orang tersebut mendapat petunjuk, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi Allah jika menghendaki orang tersebut sesat, tidak akan ada yang bisa-bisa menasihatinya atau nasihatnya diterima olehnya. Demikian. Wallahu a'lam. Sudah jam 9, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.